Mitra bisnis, masalah banjir di Jakarta sepertinya masih belum bisa terselesaikan, meski sejumlah hal telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti membuat drainase atau saluran air, banjir kanal timur, dan sebagainya. Bahkan sejumlah kalangan menilai pembangunan drainase pada sejumlah titik protokol tidak efektif dalam menanggulangi banjir. Menurut mereka, pembangunan drainase hanya mampu menghilangkan genangan air, tapi tidak dapat menghilangkan banjir di Jakarta. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, menurut Anda, mengapa pembangunan saluran air tersebut menjadi tidak efektif dalam menanggulangi banjir? Anda lihat, gorong-gorongnya kecil sekali. Udah digali, bikin macet, terus kecil lagi. Sehingga nanti 3 tahun lagi, dibongkar lagi, bikin yang lebih. Kenapa sih kita tidak bikin yang lebih besar gitu, yang bisa manusia liwat? Seperti ada tuh Obama fotonya sedang ada di bawah sewage system itu ya, drainase. Sehingga kita tidak mengalami penurunan kualitas hidup dari waktu ke waktu. Mengingat pula bahwa ruang terbuka makin sempit. Seharusnya berapa luas ideal ruang terbuka di Jakarta, Pak? Idealnya kan 30%. Sekarang Jakarta cuma 9. Nah, saya lihat tadi saya lewat di Penegoro, Imam Bonjol, Taman Surapati gitu. Ada proyek pembuatan sumur resapan. Tanya saya, kok di Menteng dulu ya? Harusnya kan di tempat-tempat yang potensi banjirnya tinggi gitu kan. Dan kenapa baru sekarang gitu kan. Nah, kalau resapan itu berkurang, ya daerah resapannya makin menyempit, maka air hujan itu tidak bisa ditampung oleh tanah. Dia mengalir langsung ke selokan dan langsung ke laut. Sia-sia itu air. Ya, padahal air itu bisa disimpan. Kalau musim kemarau, kita tidak mudah cepat kekeringan gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan bagi kota dan harus diselesaikan dengan tuntas gitu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pengelola kota, Pak? Tugas pengelola kota adalah membuat pilihan-pilihan kan. Dihadapkan pada kondisi seperti itu, ironi sekali kalau yang kita saksikan bertolak belakang. Coba Anda bayangkan sekarang sedang dibangun flyover Antasari dan Casablanca. Itu sedemikian sangat mudah disetujui dalam hitungan bulan, ketok palu dananya 4,4 triliun. Kalau busway buat orang banyak, berapa puluh ribu setiap hari orang diangkut pakai busway, investasi awalnya cuma 550 miliar. Jadi buat orang banyak 550 miliar, buat dua ruas 4,4 triliun. Jadi cukup sudah ketidakadilan seperti ini. Demikian Faisal Basri, saya Fahmi Andrian.